Sampai mana terakhir sekarang, Eko? Wa qawluhu ta'ala walau la iddakhawta jannataka idan. Dan firman Allah Ta'ala, ya, dan mengapa mereka tidak mengucapkan ya masya Allah tatkala mereka memasuki kebun, dan mengapa engkau tidak mengucapkan masya Allah ya, ketika engkau memasuki kebunmu. Tafadhal, dibaca ya. Itu mic yang satu lagi bisa digunakan enggak, Mas Wahyu? Oke, mic lagi. Coba dinyalain. Nah, ya. Coba antum baca. Hikayatan Rizamilihi Sahibi Al-Jannataini. Nah, ni'mata maf'ul wa yaruddaha mansub, masih maktub mansub dari yashkura ay yarudda. Naam, ila masyiatillahi wa yabra'u mansub wa quwwatihi bi tashdidil waw al-ayata ikhbarun ikhbarun ala ma ini jamak taksir atba' atba'i baina dharaf ar-rusuli bi dhammatir ra dhamma ra-nya itu dhamma rusul baina atba'i rusul rusuli ja kalau rusuli rusuli min tanazuri tad'ani babian bainahu wa hasan ha bimashi ba huruf adama husulihi adama husulihi ma hasala sya'ahu fawaqa'a. Nah, ya cukup. Nah, Mas Wahyu gugup bacanya ya. Nah, gugup dia bacanya. Tenang aja, antum ketika baca ya, yakin aja dengan kaedah-kaedah itu. Jadi ketika benar nah, berarti naam tepat. Nah, yakin aja ketika salah kan tadi benerin. Yakin aja. Tapi kalau bacanya ragu, benar pun jadi kelihatan salah. Ya kan? Yakin aja, pede aja. Namanya lagi belajar, gak masalah. Yang repot, gak belajar, pede. Ajib itu. Ya qala rahimallahu taala wa qawluhu taala walaula iddakhalta jannatak al-ayah hadha min qawlillahi hikayatan. Ini adalah dari firman Allah taala yang merupakan sebuah hikayat. Ya anir rajuli, tentang seseorang yang mukmin, ya tentang ya li zamilihi al-kafir, ucapan seorang mukmin ya kepada sahabatnya yang kafir, sahibil jannatain, yang memiliki dua kebun. Ya. Yaitu bihi, yang seorang mukmin ini menasihati temannya yang tadi yang kafir. Ayyashkura ni'matallah, ayyashkura mansub bi'an. Ya, agar dia mensyukuri nikmat Allah. Syakara yashkuru, terkadang muta'addi binafsihi. Wa ahyanan yata'adda biwasitati harfi jar. Ya, terkadang syakara yashkuru muta'addi binafsihi. Terkadang dia dengan perantara harfu jar. Ya. Nah, tapi yang ini yata'adda ila maf'ul binafsihi. Dia muta'addi kepada maf'ul dengan dia sendiri. Ayashkura ni'matallahi alai, agar dia bersyukur kepada atas nikmat Allah kepadanya. Nah, wa yaruddaha ila masyiatillah, dan agar dia mengembalikannya tadi kepada kehendak Allah. Bahwasanya wahai kamu yang kafir, engkau diberikan kebun ini, dua kebun ini atas kehendak Allah. Ini waw waw atifah. Maka jumlah setelahnya itu jumlah ya. Ini ma'tuf ala jumlah yang sebelum. Maka yaruddu itu ma'tuf kepada yashkur. Maka menjadi yarudda. Min ba'dihim. Ya, afwan, mana? Bibasyatillahi azza wa jal. Mana tadi? Wa yarudda wa yaruddaha ila masyiatillah. Wa yabra'a, dan agar dia berlepas diri min hawlihi wa quwwatihi. Agar dia berlepaskan diri dari ya upaya dia dan kekuatan dia sendiri. Gak boleh gitu kan. Jadi kalau kita punya sesuatu gak boleh. Oh ini hasil upaya saya karena kekuatan saya. Gak boleh mesti. La haula wa la quwata illa billah. Ya kan. Ya, doa kita pakai pakaian aja nih. Pakai pakaian aja. Apa doa pakai pakaian kata Nabi. Nah. Alhamdulillahilladzi kasani hadha wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengenakan pakaianku ini. Ya. Ya, dan telah memberikan rezeki kepadaku tanpa ada upaya dari diriku. Tanpa ada kekuatan dari diriku. Itu juga dalam riwayat Abu Daud, habis makan juga demikian. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Tanpa ada daya upaya dariku. Tanpa ada kekuatan dari diriku. Ini subhanallah. Ya, ini menafikan upaya dan kekuatan kita. Terlebih lagi dalam bentuk yang besar, memiliki kebun. Ini kita pakai pakaian aja kan gampang kan? Tapi ternyata kalau tidak Allah kehendaki, kita enggak bakal bisa pakai pakaian. Telanjang kita. Ya, telanjang. Fa innahu la quwwata illa billah, karena sesungguhnya tidak ada kekuatan melainkan itu hanyalah milik Allah. Dan firman Allah, walau syaa Allahu maqtatalu, dan seandainya Allah menghendaki maka mereka tidaklah berperang. Ini adalah ikhbarun amma waqa'a baina atba'ir rusul min ba'dihim. Ini adalah sebuah khabar ya, dari apa yang terjadi di antara pengikut para rasul setelah mereka. Minat tanazu'i, berupa tanazu', saling ya, bertikai. Wata'adi, wata'adi, dan saling apa namanya memusuhi bagian bainahum, karena zalim satu sama di antara mereka. Wahasadan, dan juga karena hasad. Wa anna dhalika innama kana bimasyiatillahi azza wa jal, dan yang demikian itu sesungguhnya dengan kehendak Allah, dengan masyiatullah azza wa jal. Walau syaa, seandainya Allah kehendaki, seandainya dia Allah kehendaki, ada mahusulihi mahasona, tentulah tidak ada ya, tidak terdapat, tidak terjadi mahasona apa yang telah terjadi. Walakinnahu syaa'a fawaqa'a. Akan tetapi dia Allah menghendakinya, fawaqa'a, maka itu pun terjadi. Nah, bisa dipahami sini Mas Wahyu? Ya, tafadhal. Ya, Syekh Abdul Rahim dibaca. Kalau anak mati ini nih, kalau enggak ya feedback ya. Saya terpadat. Hidayah tahu maf'ul. Ilhamahu wa taufiq wa taufiqahu ma'tuf. Nah, ini terkait dengan ayat ya, masih tentang isbat sifat Allah Subhanahu wa taala. Fama yuridillahu ay yahdiyahu yasra sadra lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki ya, untuk Allah berikan hidayah, maka dia Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah menyesatkannya, maka Allah jadikan dadanya itu sempit, merasa sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, maka seolah-olah dia seperti orang yang mendaki langit. Nah, ini isbat sifat iradah. Ya, isbat sifat iradah. Wa qauluhu ta'ala, wa may yurid ayyahdiyah. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu. Maka barang siapa yang Allah inginkan, maka Allah berikan hidayah pada dia. Ini isbat sifat iradah. Apa arti iradah? Keinginan, kehendak. Ya, al-ayah. Al-ayatu tadullu ala anna kullan minal hidayati. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa kullan. Kullan, tanwin. Tanwin ini tanwin apa di sini namanya? Ya. Untuk Dimas. Kullan, tanwin apa namanya? Nah, Syekh Hussein. Hah? Tanwin apa? Iwat apa? Iwat anil apa? Tanwin iwat. Iwat anil isim. Iwat, tanwin pengganti. Paham antum? Misalnya anak katakan ya at-tullab yadrusuna al-Qur'an ke masjid ya, maka anak ganti kullun yadrusuna al-Qur'ana fil masjid. Kullun tanwinnya itu kullu tullabin atau kullu at-tullab, maka dia pengganti dari isim. Nanti ada juga tanwin iwat anil harf juga ada ya, itu nanti di pelajaran lanjutan insyaallah ya. Mana lagi? Maka ayat ini menunjukkan bahwa setiap minal hidayah, bahwa segala hidayah wadzalal dan kesesatan bi khalqillah azza wajal, itu bi khalqillah. Apa makna bi khalqillah? Itu semuanya adalah ciptaan Allah, kehendak Allah itu semua, hidayah, kesesatan. Nah, faman yurid bi hidayatahu, maka barang siapa yang Allah kehendaki, ya, ia seseorang mendapatkan hidayah, ai ilhamahu, yaitu Allah memberikan dia ilham, wa taufiqahu, Allah memberikan dia taufik, yasrah sadrahu lil Islam. Apa irobnya yasrah di sini? Ya, Mas Dimas. Apa irobnya yasrah? Yasrah apa irobnya? Antum udah belajar, makanya ada tanya. Bab ini pun udah belajar. Ayo Mas Dimas. Mudari, nah, Abdul Samad. Ahsanta. Nah ini, ya. Jawab, jawab Ustaz. Berarti majzum. Majzum. Ya, nah dari man syartiyah. Baik. Mana fi'il syartnya? Yurid. Ahsanta. Jadi Mas, lupa aneh. Udah belajar kan? Fa'u sabiyah. Barakallahu fi. Maka barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, itu Allah memberikan di ilham, memberikan di taufik, maka ya akan lapang dadanya menerima Islam. Bi an yakzifa fi qalbihi nuran. Ya, yaitu Allah Ta'ala memasukkan. Yakzif itu artinya melempar sini. Itu Allah melemparkan atau memasukkan fi qalbihi, di kalbunya nuran. Nuran berarti irabnya apa? Irabnya apa? Maf'ulun bi. Nah, Allah Ta'ala akan melemparkan ke kalbunya cahaya. Cahaya keimanan. Ya. Fayattasi'alah. Ya, maka hatinya pun menjadi luas dengan cahaya tersebut. Wayanbasita, dan dia pun akan yanbasit, merasa senang. Kama warada fil hadis, sebagaimana terdapat dalam hadis. Ya. Hadis ini ada yang tahu enggak? Ada enggak di footnot buku itu? Enggak ada. Sebagaimana dalam terdapat dalam hadis, setawana hadis tentang hal ini dhaif. Ya. Terkait tentang hadis ini doib, bahkan doib jiddan. Nah, dari hadis Amar bin Murrah, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, hadis terkait hal ini ya. Bi ayyak tifa fi qalbihi nuran yasrah sadrahu lil Islam. Nah, ini terdapat beberapa cacat yang diterangkan oleh para muhaddisin. Nah, wa man yurid idlalahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatannya bagi seseorang, wa khidlanahu, dan kehinaannya, ya ja'al sadrahu, maka Allah akan menjadikan dadanya fi ghayati dhaiki, pada puncak kesempitan, wal harji, dan kesesakan. Fala yanfudu ilaihi nuru al-iman. Nur sini fa'il dari yanfud, maka cahaya keimanan tidak akan menembus ilaihi, maksudnya ila qalbihi. Ya. Cahaya keimanan tidak akan menembusnya. Wa syabbaha dhalika, dan Allah Ta'ala menyerupakan hal tersebut. Apa irobnya dzalika di sini Mas Imam? Hah? Enggak. Apa irobnya dzalika di sini? Mas Hafid, Abu Aiman, Pak Adri, Abdul Rahman. Mafulun bi. Syabbaha yusabbihu. Mana fa'ilnya? Yumil mustatir. Takdir. Wa ya'udu ilaish. Kembali kemana? Huanya. Ayo, fahmul kitab. Memahami kitab. Ini penting ini. Kembali kemana, Mas Yanto? Huanya. La ilaha illallah. Antum baca ini, ikhwah. Hah? Adri. Hah? Ya'udu ilah. Ilallah ta'am. Ya enggak? Kembali kepada Allah. Jadi gimana artinya? Wasyabbah dzalika. Dan Allah menyerupakan hal tersebut. Ya, yaitu kayak tadi. Barang siapa ya, ya. Yang Allah sesatkan. Maka Allah akan jadikan dadanya sempit. Ya. Ya. Maka Allah serupakan hal tersebut. Biman yasa'adu fissana. Seperti orang yang tengah mendaki langit. Mungkin mendaki langit. Nah, ya sa'ada, ya tasa'ada, ya sa'adu, itu fi'il muta'addi. Makanya afwan fi'il lazim muta'addi bi harfi jar. Oleh karena itu dia as-sama di sini langsung dia dengan perantara huruf huruf jar fis sama. Nah, wadhi hada. Jelas di sini ya, tayyib ya. Fahmul kitab ini penting ya. Antum lihat domir-domir biar ketika kita mengartikan ini kemana gimana kita ngartinya. Nah, masalah mengartikan dengan sempurna ini kan tugasnya editor atau kita menjadi editor diri sendiri. Itu nanti gampang. Yang penting pemahamannya itu sudah jadi. Pemahaman sudah jadi nanti tinggal rangkaian katanya aja diperbaiki. Yang penting pemahamannya betul. Kayak tadi kalau antum enggak tahu fa'ilnya syabbaha, bingung ngartinya. Tersangkain Syekhul Islam lagi yang menyerupakan sempitnya dada dengan mendaki langit. Ini kan keliru. Nah, ya, baik, selesai pembahasan isbat, ya, isbat sifat masyiah dan iradah. Maka sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu isbat sifat mahabbah. Nah, ini sifat mahabbah. Ya, ini diingkari oleh sebagian kaum dari kalangan Mu'tazilah secara totalitas. Mu'tazilah menolak seluruh sifat-sifat Allah maupun Mu'tazilah juz'i. Mu'tazilah kan ada dua, ta'til juz'i, ta'til kulli. Ta'til kulli itu kaum Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, pengikut Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, pengikut Bishr bin Giyas al-Marisi, ya, pengikut Asal bin Wat bin Atta. Nah, ada juga ta'til juz'i. Apa yang dimaksud ta'til juz'i di sini? Mas Yanto. Sebagian man haula Asy'ariyah Maturidiyah Qulabiyah yang mereka mengingkari sebagian atau mayoritas seluruh sifat. Tapi tidak seluruh. Sebagian mereka tetapkan 20. Nah, di antara 20 sifat tidak tercantum mahabbah. Nah, dibantah oleh Syekhul Islam dalam risalah beliau ini, beliau membawakan dengan dalil. Wa qauluhu ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Lihat, wa yuhibbu. Wa aqsitu, lihat, yuhibbu fa'ilnya dhamir mustatir kembalinya ke Allah. Enggak mungkin selain Allah. Nah, sama Asy'ariyah ini ditakwil. Bukan mahabbah, bukan Allah mencintai. Tapi kata mereka nanti iradatul khair, ada keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang berbuat baik. Intinya kembali kepada salah satu dari 20 sifat yang mereka tetapkan. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, berbuat adillah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang berbuat adil. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, selama mereka beristiqomah dalam perjanjian kepada kalian, fastaqimu lahum, maka istiqomahlah juga terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang bertakwa. Nah, ini isbat sifat mahabbah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Ya, perhatikan, mencintai. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini isbat sifat mahabbah. Wa qawluhu ta'ala fa sawfa ya'ti Allahu qaumin bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka. Nah, ini isbat. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka pun mencintainya, mencintai Allah. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah fi sabili saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya saffa, berbaris-baris lurus, maka seolah-olah mereka bangunan yang kokoh. Ya, wa huwal ghafurul wadud. Nah, dan dia ghafur, pengampun, wadud, lagi maha penyayang. Ini isbat sifat mahabbah. Diingkari oleh syair. Maturidiyah kullabiyah. Nah, tafadhol, dibaca berikutnya. Ya, mesti entah. Isbat af'al. Kenapa enggak tanwin, Mas Yanto? Ada apa? Isbat af'alin. Enggak. Itu ada lahu, ada huruf jar, udah berhenti di situ idhofah. Ya. Isbat af'alin, dia mudhofun ilaih tidak lagi sebagai mudhof, hanya mudhofun ilaih, maka ditetapkan tanwin. Terus Nasi'atin ini keliru. Ini ma'tuf, bukan ma'tuf kepada isbat, tetapi af'al. Ya. Nah, wawnya itu waw istinafiyah. Kalau wawnya itu waw atifah, maknanya itu dan tidak enak. Ya. Berhenti di situ berarti. Wow, istinafiyah. Ini udah pembahasan beda nih. Ya, lihat ketika anda baca, jangan cuma baca satu dua kalimat di situ. Lihat minimal tiga baris setelahnya. Terus. Nah, apa i'rab sifat di sini, Pak Adri? Pak Adri. Hah? Mas Imam. Khobar mubtada. Mana mubtadanya? Mahabbatullah. Naam. Terus? Hikmah apa ya, Rabbi? Hikmah sini. Nah, Drahman. Ah, Husin. Fa'il dari tak tadi. Lihat, tak tadi. Dia fi'il mudhari dengan tak. Maka otomatis koordinahnya adalah fa'ilnya berupa mu'annas. Terus. Dakwa, klaim. Tuhimu. Naqsan, itu naqas. Enggak ada nukus, adanya naqas, ya kan? Jadi mahabbatu fil makhluqi ma'naha mail. Ma'naha khabar. Naam. Yastalizuhu. Naam, cukup. Baik, barakallahu fiik. Ya, sentok perbaikannya. Ba'dul mu'akhadat masih ya. Pokoknya sampai jernih bacanya. Hah? Teman. Ya kan? Ya, qala al-mu'allif matin ya, itunya. Ini tukang Bang Pohonnya pengertiannya luar biasa. Dengan suara Mas Dimas tadi kiroah langsung dia, wah, ada Syekh lagi baca kitab. Langsung tadammanat hadil ayatu, maka ayat ini mencakup isbat af'alin. Ya, umat lagi. Umat lagi sih. Aduh. Nah, maka ayat ini mencakup isbat af'alin, ya, penetapan beberapa perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi Allah taala, nasyiatin. Nasyiah ini naat dari af'alin. Ya, nasyiah apa arti nasyiah? Yang muncul, yang timbul. Ya, jadi perbuatan Allah, ya, pada perbuatan Allah yang muncul, bukan nasyiatan. Bukan sifat penetapan yang muncul, tetapi fi'il yang timbul. Ya, atau yang berasal an sifatin mahabbah, dari sifat mahabbah. Ini ayat ini kandungan semua yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala. Wa mahabbatullah azza wa jalla, dan mahabbah atau kecintaan Allah azza wa jalla dibadilah khas kepada beberapa individu atau person, wal amal, dan kepada beberapa amal, kepada individu, ya, innallaha yuhibbul muqsitin, innallaha yuhibbut tawabin, atau kepada amal-amal, ya enggak, ya, yuhibbukumullah, ya kan, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffa, gitu kan. Ini kan cinta Allah pada beberapa persen, beberapa amal, ya, wal akhlak, dan juga beberapa akhlak. Itu adalah sifatun lahu, itu adalah sifat bagi Allah, qa'imatun bidatihi, yang sifat itu ada tegak dengannya, yaitu bizatihi, dengan zat Allah. Wa hiya min sifatil fi'li, dan mahabbah ini, hiyanya itu domir pengganti dari mahabbah. Lafadznya mu'annas, maka dengan domir mu'annas. Dan sifat mahabbah ini merupakan, ya, dari sifat-sifat fi'il. Ya, dari sifat-sifat fi'liyah. Nah, sifat itu terbagi menjadi dua. Sifat fi'liyah dan sifat zatiyah. Kalau sifat zatiyah, misal, ya, sifat Allah Ta'ala melihat, punya tangan, punya kaki. Ya, ini sifat zatiyah. Tapi kalau fi'liyah, beristiwa di atas arsy. Nah, kemudian mahabbah, mencintai, ini sifat fi'liyah. Al-ikhtiyariyah, sifat fi'liyah yang ikhtiyariyah, yang Allah pilih. Allati tata'allaku bimasyiatihi, yang terkait dengan masyia Allah. Artinya, idha sya'a yuhibbuhu, jika Allah Ta'ala mencintai, jika Allah menghendaki, Allah mencintai. Ya, jika idha sya'a la yuhibbu, jika Allah tidak menghendaki juga, Allah tidak mencintai. Ya, kan banyak dia itu, innallaha la yuhibbu, ya kan, ya, apa namanya, innallaha la yuhibbul mu'tadin, begitu kan. Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Nah, bahwa yuhibbu ba'dal asyai, maka Allah mencintai beberapa hal, duna ba'din, tetapi tidak mencintai sebagian yang lain. Alamantaktadihi, yang tergantung al-hikmatu al-balighah, dengan hikmah yang tinggi. Wa yanfi al-asyairatu wal-mu'taziratu sifat al-mahabbah, sedangkan kaum asyairah, mu'tazilah, mereka mengingkari sifat mahabbah. Kalau Jahmiyah enggak perlu ditanya lagi. Seluruh sifat mereka ingkari. Kenapa Asy'ariyah mengingkari sifat mahabbah? Bidakwa annaha tuhimu naqsat. Dengan klaim bahwa sifat mahabbah tersebut akan menyebabkan adanya naqs, yaitu kurang pada sifat Allah. Ya, idil mahabbatu fil makhluk, kata mereka, karena itu maknanya li anna. Karena yang namanya mahabbah itu pada makhluk, maknanya adalah mailuhu, kecenderungan dia, kecenderungan makhluk ketika antum mencintai, ya, mencintai istri antum, maka ada kecenderungan antum kepada istri antum, kan? Ya enggak? Mana mungkin antum mencintai menikahi istri antum, antum cenderung sama ya perempuan lain, enggak beres. Ya, solusinya nikahi perempuan tersebut. Ya enggak? Ya, gitu kan? Kalau enggak ada solusinya, ya udah cintai istri sendiri. Nah, ini cinta pada makhluk begitu. Ada kecenderungan. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari sifat kecenderungan. Ini yang pelajaran pagi-pagi Senin pagi Qaidul Musla, siapa di sini? Abdul Somad. Pak Imam, ingat enggak? Ya, ingat enggak? Tatkala Asy'ariyah juga membantah sifat rahmah. Ya. Tetapi mereka juga menetapkan iradah. Ini kan tanakut. Ya, ada kontradiktif. Mereka mengisbat iradah. Ya. Mereka menafikan rahmah. Kata rahmah itu nanti itu kan lin. Ini tadulu ala al-lin, warriq. Kelembutan, kelemahan hati. Allah dibebaskan, itu makhluk. Ya, iradah juga demikian. Iradah itu menunjukkan kepada mail. Ya, apa namanya? Kecenderungan. Ya, saya menginginkan itu. Berarti saya cenderung kepada itu. Ya, antum disuguhi kopi, gula, kopi, teh, susu, ya, kemudian apalagi? Mau apa, Mas? Ya, saya mau kopi. Berarti cenderungnya pada kopi, enggak suka yang itu. Ya kan? Itu pada makhluk. Nah, ini juga ya, kata mereka, karena yang namanya mahabbah makhluk, ya, it mahabbah al-makhluk. Ini klaim Asy'ariyah. Ini mukaddimah mereka aja udah salah. Kenapa? Mereka sudah mentasbih sifat Allah dengan sifat makhluk, padahal laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Di mukaddimahnya mereka sudah keliru. Mereka sudah berangan di benak kepala mereka sudah menyamakan. Ya, oh nanti seperti makhluk. Nah, ini maknanya adalah mail ila ma yunasibuhu. Ya, kecintaan pada makhluk maknanya adalah ya kecenderungan dia kepada yang sesuai dengan dia, au yastadiru atau yang ia merasakan kelezatannya. Ya. Ini syubhat dari kaum Mu'attilah, ya, dan juga Asy'ariyah, Mu'attilah kulli dan juz'i, yang menafikan sifat-sifat Allah yang mahabbah yang terdapat di Al-Qur'an dan Sunnah. Naam. Ini Allah Subhanahu wa taala disucikan dari hal tersebut. Ya, disucikan. Ya, tafadhal berikutnya. Wa amal Asy'ariyah belum ini, belum dibaca. Naam, Abdurrahman, tafadhal. Oke, speaker Abdurrahman. Irad bimakna iradati. Iradatan. Ayufassirun. Al-wajibi. Binaan. Isba isabatil muti' wa iqabil asina. Baik. Ya. Matiin tolong Abdul Rahman ya. Hujan ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Qala. Fa'ammal asyairatu. Adapun kalangan asyariyah asyairah. Fayurji'unaha ila sifatil iradah. Maka mereka mengembalikan ya sifat mahabbah tadi ke sifat iradah. Karena iradah itu tercantum di 20 sifat. Adapun mahabbah ada tak? Ya enggak ada. Fayaqulun, mereka mentakwilkan inna mahabbatallahi li'abdihi la ma'na laha illa iradatuhu li'ikramihi wa masubatihi. Kata mereka, sesungguhnya mahabbah Allah kepada hambanya itu tidak ada makna mahabbah, melainkan mahabbah itu adalah iradatuhu li'ikramihi, keinginan Allah ya untuk memuliakan si hamba tadi. Wa matubatihi, dan untuk memberikan sawab, ya, sawab pahala bagi si hamba tadi. Masya Allah. Takwil. Jadi innallaha yuhibbu al-muqsitin. Allah mencintai, maksudnya Allah hendak memuliakan, ada hendaknya, iradah. Allah hendak memuliakan ya si orang yang beradil tadi, dan memberikan, dan Allah hendak memberikan pahala kepada orang yang adil tadi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah hendak memuliakan orang yang bertobat dan bersuci, dan Allah berkehendak untuk memberikan pahala kepada yang bersuci dan bertobat. Ya. Nah, ini dibantah habis-habisan mereka ini ya oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau yaitu As-Sawa'iq Al-Mursalah, dan juga oleh Syekhul Islam di buku beliau yang lain, karena ini buku pemula, buku asma sifat pemula akidah wasithiyah. Karena Syekhul Islam nulisnya itu karena request seorang, beliau lagi safar, di request oleh pemuka suku Wasit yang telah kita sebutkan di awal-awal, ya tolong tuliskan aksilsi apa namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk kami. Itu Syekhul Islam ambil jalan. Adapun bantahan terkait hal ini beliau bantah di risalah beliau khusus, itu di risalah Tadmuriyah ya, dan oleh murid beliau secara terperinci lagi, itu Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di kitab beliau As-Sawa'iq Al-Mursalah. Itu ya mulai belajar koleksi ya buku-buku ini ya, buku-buku risalah Tadmuriyah dan seluruh syarah-syarahnya, baik syarah Syekh Utsman ya Al-Khumis atau murid beliau ya, kemudian Syekh Al-Mursalah baik yang mukhtasarnya, antum mulai koleksi ya, beli juga Nuniyah Ibnu Qayyim yang disyarah oleh Syekh Muhammad Falah Ras sendiri. Nah, menyikla ya, mulai tafannun di bab akidah ini penting, karena syubhat ini mengerikan. Kalau kita modal begini-gini aja ngaji ini enggak bisa. Ya. Baik, barakallahu fiik. Wa amal Mu'tazilatu, tadi alasan dari Asy'ariyah. Ya, adapun kaum Mu'tazilah, fali annahum la yusbituna iradatan qa'imatan bihi. Nah, ini lain lagi alasannya. Karena mereka tidak menetapkan iradah yang itu qa'imatan bihi, yaitu qa'imatan bidzatillah. Mereka tidak menetapkan sifat iradah itu pada Allah. Kalau Asy'ariyah menetapkan kan? Ya, kalau Mu'tazilah enggak. Nah, jadi kalau kaum Asy'ariyah mengembalikan kepada iradah mutazilah enggak? Boro-boro ya kembalikan kepada ya, iradah, iradah aja mereka tolak. Nah, terus gimana? Wa yufassirunal mahabbah, maka mereka mentafsirkan mahabbah di ayat yang tadi bi annaha nafsu thawab. Bahwasanya yang dimaksud mahabbah itu adalah ya itu pahala itu sendiri, nafsu thawab. Nah, ini perkataan yang batil. Ya. Dari siapa batilnya ikhwah? Mending subhat asyairah, ini masih mending ya. Kata mereka, ini walaupun dua-duanya batil. Tapi kalau ini subhatnya si siapa ini? Mutazilah, ini ngeri ini. Karena yang namanya sawab, sawab itu bisa jadi dalam bentuk surga, ya kan? Ganjaran. Atau minta ganjaran, Allahumma inni as'aluka al-jannah, begitu kan? Nah, ini siapa aja? Allahumma inni as'aluka as-sawab, as-sawab bil jannah, begitu kan? Al-jannah makhluk. Al-jannah tersedih adalah makhluk. Iya enggak? Ya, Syekh Abu Usman As-Sabuni di kitab beliau Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis menerangkan salah satu akidah i'tiqad al-sunnati wal jamaah adalah menetapkan al-jannatu wan nar makhluqatan. Jannah dan nar adalah keduanya adalah makhluk. Ya. Makhluk yang telah Allah ciptakan. Wa'idatul muttaqin, wa'idatul kafirin. Nah. Sedangkan sifat mahabbah, sifat Allah makhluk bukan? Sifat mahabbah makhluk bukan? Bukan. Nah, namanya sifat Allah itu bukan makhluk. Ngerti enggak di sini? Ya, paham enggak? Yang namanya sifat mahabbah, sifat Allah bukan makhluk. Kenapa? Ya kita Imam Ahmad mati-matian mempertahankan akidah bahwasanya kalamullah ghairu makhluk. Karena kalangan Mu'tazilah mengatakan kalamullah makhluk, kalamullah adalah sifat Allah. Bahkan sifat zatiyah dari satu sisi, sifat fi'liyah sisi yang lain. Ya. Nah, ini Mu'tazilah ngeri ini mengatakan bahwasanya ya apa namanya? Mahabbah itu adalah nafsu salat. Ya, mahabbah itu adalah yaitu pahala itu sendiri. Sedangkan yang namanya pahala bisa dalam bentuk surga. Surga makhluk. Nah, ini maka melazimkan ya bahwasanya sifat Allah Ta'ala makhluk. Dan ini batil, batil, batil. Ya. Nah. Ini kaum Mu'tazilah menamakan tafsir ini tafsir bil lazim. Ya. Kata mereka, jika Allah idza ahabballahu abadan asabahu. Jika Allah mencintai seseorang, asabahu, Allah memberikan dia pahala. Ya, maka mahabbah laisat hiya sawab. Ya. Bali sawab huwa min lawazimil mahabbah wa asariha. Ini kata mereka. Baik. Barakallahu fi. Sudah ngerti di sini? Paham enggak di sini? Syubhatnya Mu'tazilah batilnya itu dari sisi apa? Paham ya? Ngerti Abdul Samad? Paham ya? Nah. Terus berikutnya gantian dibaca sini ya. Syekh Husain. Ikrama wa isa wa isa wa isabatahu nam wa laita syi' wa laita syi' ri atau syari wa laita syari limada dijinna kunna li mahaddati an nikawi. Apa itu wa laita syi' ri atau syari? Ini ungkapan orang-orang Arab ya, si ibarah, ibaratul Arab ya, ini dari takbir mereka minal hayran. heran, heran. Bahasa Indonesia heran. Heran. Ayat syi'ri. Sungguh mengherankan. Ya, gitu. Bahasanya kurang lebih. Ayat syi'ri. Paham sini? Ini ungkapan orang-orang Arab. Enggak ada di kampus. Ya, laita antar antum malah nyangkanya laita min akhwat kana lagi. Ya, ya kan? Harfu nasbin wa tamannin. Ya kan? Ya. Tansibul ismu atarfa'ul khobar. Terus? Jawabannya ini luar biasa ini dari Syekh ya. Ya, kata beliau, wa amal Mu'tazilah, ini tadi belum kita terjemahkan ya. Adapun kaum Mu'tazilah, ini udah belum? Hah? Belum ya, langsung pindah ya, karena tadi kita mengurai dulu. Maka mereka, karena mereka tidak menetapkan iradah, yang iradah itu qa'imah dengan zat Allah, maka mereka menafsirkan mahabbah itu adalah nafsu sawab. Pahala itu sendiri tadi batil. Wal wajibu indahum ala Allahi liha ula. Maka yang wajib menurut mereka, ya, sawab itu mereka sematkan bagi Allah menurut mereka. Kenapa? Binaan ala madhabihim, ini dibangun di atas kaedah madhab mereka. Fi wujubi isabatil muti', ya, dalam kewajiban, ya, kewajiban bagi Allah. Ya. Jadi wal wajib indahum ala Allahi lihaula. Maka wajib menurut mereka bagi Allah. Untuk mereka, mereka siapa? Yang tadi, orang yang adil, orang yang taubat, orang yang taharah. Gitu nih. Binaan ala madhabihim, ya, ini dibangun di atas madhab mereka, fi wujubi itabatil muti, tentang wajibnya bagi Allah, masya Allah. Mu'tazilah mewajibkan Allah untuk memberikan pahala kepada orang yang taat, wa iqabil asi, dan memberikan apa namanya sanksi hukuman bagi yang bermaksiat. Ya, makanya orang Mu'tazilah itu sama seperti Khawarij, cuma dia malu-malu dikit. Kalau Khawarij terang-terangan, ya, pelaku dosa besar kafir. Nah, kalau Mu'tazilah, kalau pelaku taat wajib Allah kasih pahala. Pelaku dosa wajib Allah beri sanksi. Cuman dia malu-malu. Kalau masih beriman gimana? Fil manzilah baina manzilatain. Ya. Nah, ini kalau masih beriman berarti dia di sebuah kedudukan. Di antara dua kedudukan. Ini apa ini? Lah ya orang pindah salah. Enggak dikenal, ya. Ya. Allah Ta'ala, ya, tidak ada seorang pun yang mewajibkan Allah. Ini jangan sampai antum salah paham. Antum baca kitab tauhid. Baca kitab tauhid bab, ya, fadilah fadlu tauhid, ya. Wa yuka wa ma yukaffiru min adzunub, kan ada tuh di bab tauhid kan? Bab fadlu tauhid. Bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru min adzunub. Baca hadis Mu'ad. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Faqul ibadi 'ala Allah. Qultu Allah wa rasuluhu. Qala haqqullahi 'alal ibad ayabudu wa la yushriku bihi syai'a, gitu kan? Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla ya'dzibahu, gitu kan? Ya, hak hamba bagi Allah tatkala hamba tersebut sudah mentauhidkan Allah, yaitu Allah tidak menyiksanya. Mu'tazilah memahami ayat ini, kalau begitu Allah enggak boleh nyiksa. Kalau dia bertauhid. Mau dia dosa besar kek, enggak boleh nyiksa. Gitu. Ya. Ini yang istilah mereka istiqaq muqabalah. Ini istilah Mu'tazilah. Enggak ada satu makhluk pun yang bisa mewajibkan Allah seperti ini. Enggak ada. Iya, ada. Allah, engkau wajib itu. Ya. Kita beramal capek. Ya Allah, nih masuk sinsai surga enggak? Kita masuk surga, orang yang beramal masuk surga dengan apa? Dengan amalnya? Lah, apa kata Nabi? Bifadlihi wa rahmatihi. Dengan karunia dan rahmat Allah. Bisa dipahami sini, ya. Adapun Allah memberikan pahala bagi orang yang beriman, itu kehendak Allah, janji Allahnya. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqan 'alaina nunjil mu'minin, gitu kan. Dan hak bagi kami untuk menolong orang beriman, ya kan? Ini hak bagi Allah. Ya ini bimasyiatillah, sekehendak Allah. Ya. Tapi Allah punya janji, innallaha la yukhliful mi'ad, gitu kan? Tapi dengan karunia Allah. Kalau Mu'tazilah enggak mewajibkan, Allah wajib masih kita pahala, kita udah taat nih. La ilaha illallah. Ya. Allah Ta'ala la yujibu alaihi ahadun syai'an. Tidak ada satupun yang mewajibkan Allah, sedikitpun mewajibkan untuk melakukan sesuatu. Nah, fa'amma alul haqqi. Bisa dipahami sini ya. Nanti sini, ini mustalah Mu'tazilah, ini istiqaq, muqabalah, dan yang semisal ini batil. Ya, ini batil. Ya. Adapun ahlul haq, ahlul sunnati wal jamaah, fayuthbituna al-mahabbata sifatan hakikiyatan. Maka mereka menetapkan sifat mahabbah itu sebagai sifat yang hakiki lillahi azza wa jal ala ma yaliqu bih, ya, berdasarkan yang layak bagi Allah atau yang layak bagi Allah. Fala taqtadi indahum naqsan wala tashbihan. Maka menurut mereka, menurut ahlu sunnati wal jamaah, sifat mahabbah tersebut, fala taqtadi, maka tidak menunjukkan, menurut mereka tidak menunjukkan adanya kekurangan wala tasbihan ataupun penyerupaan, beda dengan indal asyairah. Ya lah, mahabbah itu adalah iradatu apa namanya, ikram, iradatuhu li ikramihi al abid atau al ibad alladina fa'alu ma yuhibbullah. Wala tasbihan, dan tidak ada keserupaan kecintaan Allah dengan cintaan makhluk. Kalau makhluk cinta itu betul, ya, ada kecenderungan terhadap apa yang dicintai, ya lah, ya. Al mahabbah bin makhluk makna mailuhu ila mayunasibuhu. Ya, dia condong kepada apa yang sesuai dengan dia, awiyastadilu atau yang dia merasa lezat, enak dengannya. Ya itu makhluk. Ya, saya pengen kopi. Kenapa? Kopi menurut saya aladza minasyai. Al-qahwa indi aladza minasyai. Begitu kan? Lebih lezat. Idan uridu qahwa. La uridu syai. Begitu. Bisa dipahami sini? Antum khidbah. Ya namanya ikhwan ya. Modusnya banyak. Khidbahnya bukan cuma mar'ah wahidah. Ila nisa. Cadangan. Mana yang dia pilih? Ya, ma mailuhu, mana yang dia condong? Ya, dia condong. Oh, ternyata pada si fulan. Kenapa ajmal? Ya. Dia lebih cantik, kemudian lebih atqa, lebih bertakwa, ahfad Qur'anan, lebih banyak hafalan Qur'annya. Kemudian apa lagi? Agna, lebih kaya. Ansab, ya, nasabnya lebih tinggi. Nah, ya, wa akbar sinan. Ya, dan misalnya lebih tua umurnya, wa asghar sinan atau lebih muda. Nah, pilihan dia, cenderungan dia. Ya, ini pada makhluk yang memang di sini menunjukkan ada nakes. Begitu, ada nakes. Walaupun di sisi makhluk ya wajar ya, ada nakes. Begitu, ya enggak? Ya, ada orang. Saya pilih istri ini kenapa? Karena dia cantik. Cantik aja, ya kaya. Menurut yang lain, wah antum ini gimana? Dasar agamanya dong, gitu kan. Nah, ada nakes gak? nakes. Irodah, mahabbah dia itu ternyata menunjukkan nakes. Ya enggak? Antum cinta soleha, ya, tapi enggak cantik. Ada nakes ya, akhi. Ya enggak? Ya, mahabbah dia mahabbatuhu tadulu ala naqsin. Tapi beda mahabbatullah. La kamitsli syai'. Laisa kamitsli syai'. Ya. Mana lagi tadi? Kama yuthbituna lazimatil kal mahabbah. Sebagaimana mereka menetapkan kelaziman dari mahabbah tersebut, mahabbah Allah. Wa hiya iradatuhu subhanahu ikrama man yuhibbu wa isabatahu. Naam, Ahlussunnah juga menetapkan sebagaimana yang ditetapkan Asy'ariyah. Mereka juga menetapkan iradah Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan siapa yang Allah cintai dan memberikan pahala kepada siapa yang Allah cintai. Nah, Ahlussunnah enggak seperti juga Asy'ariyah. Ahlussunnah juga menetapkan demikian. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat mahabbah itu sendiri tidak tanpa takwil. Tapi perkataan Syekh Muhammad Al-Haras ini, setahu saya, pas perkataan beliau ini, ya, kama yuthbituna lazimatil kal mahabbah, kelaziman mahabbah. Ini seolah-olah kembali lagi ke Asy'ariyah dong. Wa hiya iradatu subhanahu wa ikrama man yuhibbu wa isabatu. Ini kembali lagi ke Asy'ariyah. Ya, oleh karena itu kata para ulama, ya, sebaiknya beliau mengatakan min lawazimil mahabbah ya ikram man yuhibbuhu, ini lebih baik ahsan daripada takbir iradatul ikram. Ya enggak, iradatul subhanahu wa taala ikram. Ikrama tadi salah baca siapa? Syekh Husain. Apa sekarang irabnya ikrama Syekh Husain? Hah? Apa? Nah, makul, ya, ahsan. Masya Allah. Walaita syari. Duhai, alangkah mengherankannya, gitu. Bimada yuhibbun nafun, bimada yujibun nafun. Duhai mengherankannya dengan apa yang mereka jawab. Annafun isim fa'il kan? Orang-orang yang menolak dil mahabbah. Dengan apa yang akan dijawab oleh orang-orang yang menafikan mahabbah? An misli qaulihi alaihi salatu wassalam, semisal sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, ya, kata Syekh, duhai mengherankannya dengan apa mereka jawab, ya, ketika mereka menolak, ya, duhai mengherankannya orang-orang yang menolak mahabbah, mereka mau jawab apa gitu ya. Bimada yujibu nafuna lil mahabbah, orang-orang yang menafikan mahabbah, mereka mau jawab apa? Tentang semisal sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, innallaha idza ahabba abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, ya, kalau kata Syairah berarti jika Allah menghendaki memuliakan hamba tadi, jika Allah menghendaki pahala bagi hamba tadi, qala li Jibril alaihissalam, maka Allah berfirman pada Jibril, ini uhibbu fulanan fahibbahu, aku mencintai si fulan, cintailah dia, berarti aku menghendaki kemuliaan si fulan, menghendaki apa namanya pahala, maka cintailah dia. Fayaqulu Jibril alaihissalam li ahli sama, maka Jibril berkata kepada malaikat yang lain yang ada di penduduk langit, inna rabbakum azza wajal yuhibbu fulanan fahibbuhu, sesungguhnya Rabb kalian mencintai si fulan, maka cintailah dia. Nah, berarti si malaikat Jibril kan diperintahkan oleh Allah fahibbuhu, cintailah dia, maka Jibril pun mencintai kan. Berarti Jibril mencintai hamba, berarti Jibril menghendaki kebaikan kemuliaan bagi seorang hamba, dan Jibril menghendaki memberikan pahala. Bisa Jibril ngasih pahala? Nah, ini pahala sini. Bisa Jibril ngasih pahala? Nah, bisa kan? Baik. Nah, inilah Syekh nih ya. Diajak berpikir logis mereka. Qala fa yuhibbuhu al-sama. Maka penduduk langit pun mencintainya, mencintai si pulan. Berarti malaikat penduduk langit bisa berikan pahala. Nah, ini udah iskal kan? Fayudau lahu qabulun fil ard. Maka diletakkanlah bagi dia penerimaan di bumi. Wa idza abghadahu. Tapi jika Allah mencintai seseorang, si pulan, famasilu dzalik, maka seperti itu juga. Allah memanggil Jibril, ya Allah Ta'ala mengabarkan, Allah, aku membenci si pulan, bencilah dia. Jibril berkata pada penduduk langit, oh ya Rabb, kalian membenci si pulan, bencilah dia. Maka penduduk langit juga membencinya. Wa idza kemudian rahu syekh. Ini gimana nih jawab ini? Maka malaikat juga pengen ya, memberikan pahala gitu. Gimana? Agama mana yang bisa mengatakan demikian? Malaikat memberikan pahala. Bisa dipahami sini? Hah? Nah, ini kata Syekh. Laita sya'ri. Oh, sungguh mengherankannya apa bahasa kita ya. Ini takbir tentang heran. Gimana bahasa kita? Mau apa orang-orang yang menafikan mahabbah tadi menjawab hadis ini? Laita sya'ri. Apa tuh bahasa kitanya? Sungguh mengherankan. Rasain lo, mau jawab apa gitu ya? Nah, nggak rasain lo ya? Apa? Nggak habis pikir. Gitulah ya mungkin lah ya. Nggak habis pikir. Baik. Nah ini, mereka mau jawab apa? Kan mereka tafsir gitu. Mahabbah itu apa? Iradatuhu subhanahu wa ta'ala likramihi wa isabatihi. Allah, maksudnya Allah mahabbah, Allah menghendaki pemuliaan dan apa, menghendaki memberikan pahala. Loh, malaikat juga bisa. Ya. Kalau mereka mengatakan, oh mahabbahnya malaikat kepada si fulan beda dengan mahabbah Allah. Nah, udah tahu begitu. Ya, kalau mereka berkata mahabbah malaikat ini berbeda dengan mahabbah yang ada pada Allah. Ya udah tahu begitu. Udah isbatkan saja mahabbatullah dengan penetapan kama ja'at bila kaif gitu kan. Ya, sebagaimana hadis itu datang, ayat itu datang tanpa membagaimana. Ya, nah barakallahu. Waduh sudah 12. Ya. Gimana enakan praktek baca? Mau tanggung ini, kita habisin aja deh ya. Ya, Pak Adri udah baca belum? Nah, Pak Adri baca aja. Ihsan yang mencatat apa Allah? Allah kata apa sih bimakna farada, wajaba, ya, aujaba, mewajibkan. Al-Fahsinu? Nah. Wal yuhidda. Wal yuhidda ahadikum sabar syafratahu wal yurih Masya Allah. Mujib limahabbatihi sarau ila imtithali amrihi. Nah, cukup ya, barakallahu fiik. Syekh Hadri udah banyak majuan kirah ya. Naam ya. Nah, Syekh Hafid ingatkan lagi. Syekh Abdul Rahim baru belajar Jarumiyah pun juga dadak majuan. Jadi ini bermanfaat ya, betul-betul bermanfaat ya. Saya sendiri sebenarnya, sharing sedikit ya. Saya sendiri dulu belajar ya sama pengajar, walau dari kalangan Nahdiyin ya, jazakallah khairan. Belajar Nahu, waktu itu masih selepar Ajarumiyah, Imriti gitu. Ya. Cuma dibiasakan oleh beliau, baca-baca kitab, jadi terbiasa. Walaupun ma'rifat kita mungkin baru kelas Mutamimah, ya ada yang masih Tufa Musabiyah, tapi udah biasa baca. Sudah biasa. Jadi sudah kenal pertama dengan mufradat dan terbiasa mentatbik, menerapkan kaidah. Daripada belajar kaidah mulu. Tapi enggak ada tatbik. Tahu hukum ini, tahu hukum ini, tahu hukum ini, pas baca enggak bisa. Nah, ini yang terbaik memang keduanya. Ya, berjalan bersamaan. Ya, mana tadi Pak Adri baca? Wa qauluhu ta'ala fil ayatil ula, dan firman Allah Ta'ala di ayat yang pertama dari kutipan Syekhul Islam, wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ahsinu, ini kan fil amr ya, ini amrun, sebuah perintah, bil ihsan, untuk mengerjakan kebajikan, al-ami, kebaikan yang umum, fi kulli syai', dalam segala hal, la siyama, terutama fin nafkah, ya fin nafkah, dalam nafkah al-ma'muri yang diperintahkan biha, dengan nafkah tersebut qabla dalik, sebelum ayat ini, yaitu firman Allah, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, wa anfiqu, dan berinfaklah kalian di jalan Allah, dan janganlah kalian menjerumuskan dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Ya, maka suruh berbuat baik dalam nafkah. Wal ihsanu fiha, maka berbuat kebajikan di sini, yakunu bil badli. Itu bisa dalam bentuk badl. Apa badl? Apa Hussein badl? Hussein tak? Pak Adri Al-Qari. Yang baca Pak Adri. Hah? Memberi. Wa adamil imsak, dan tidak menahan. Ya, tidak menahan dari pemberian. Au bitawassut, atau dengan pertengahan. Ya, tawassut, pertengahan maksudnya apa? Baina taqdiri wa tabdzir. Tabdzir artinya apa tabdzir? Boros, berarti takdir lawannya. Pelit. Dan pertengahan antara pelit dan boros. Wahual qawamu, yaitu yang dia itu qawam. Lurus. Alladhi amarallahu bihi fi suratul furqan, yang Allah Ta'ala perintahkan di surah Al-Furqan. Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wala yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Ya, dan orang-orang yang mereka, ya, dan orang-orang yang jika mereka menginfakkan, maka mereka tidak boros, wala yaqturu, tidak pelit, wa kana baina dhalika qawama, dan itu dia tengah-tengah di antara itu, istiqamah di situ. Ya, Imam Muslim meriwayatkan di sahihnya dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Allah telah kataba di sini maknanya farada aujaba. Bukan menulis, tetapi mewajibkan. Ya. Ayyuhalladzina amanu, ya, kutiba alaikum siyam, bukan ditulis, tapi furida alaikum asyam, diwajibkan. Ya, Allah Ta'ala mewajibkan berbuat baik atas segala hal. Ya, fa idza qataltum, maka jika kalian membunuh, fahsinul qitlah, maka baiklah dalam berbuat baiklah dalam membunuh itu. Ini membunuh maksudnya dalam hal apa? Peperangan. Ya, Nabi SAW memwasiatkan kepada para pasukan dari kalangan sahabat kalau berperang, Nabi bersabda, "Wala tumatsilu." Janganlah kalian mencincang-cincang. Enggak boleh dendam. Ya. Kalau orang kafir ya dapat musuhnya didendam, dicincang, diambil jantung, digigit, dimakan kalau perlu. Ya. Nah, barakallahu fiik. Sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib tewas di perang Mu'tah syahid dengan 70 tusukan tombak. Tangannya lepas semua. Ini orang kafir bunuh gitu. Ya makanya kata Nabi, wala tumatsilu wala taqtulu asibyan wa nisa. Jangan kalian bunuh anak perempuan, orang anak-anak dan perempuan. Bahkan enggak boleh membunuh para rahib-rahib yang mereka enggak ikut perang. Jangan bunuh para petani yang mereka ikut perang. Yang diperangi adalah irhab. Irhab. Ya, afan. Apa namanya? Yang diperangi adalah kafir-kafir yang memang melawan, memerangi. Nah. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha. Dan jika kalian menyembelih, maka perbaguslah menyembelih kalian. Masya Allah. Dalam bentuk apa diajarin oleh Nabi? Wal yuhidda ahadukum safratahu. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian yuhidda, menajamkan safratahu, mata pisaunya. Pisau tumpul, nyiksa hewan. Jadi biar langsung mati. Wal yurih, dan agar dia menyenangkan dabihatahu, hewan yang disembelih. Disenengin dulu, kasih makan pisang yang banyak, ya, dan dikasih tabir, jangan dipotong di depan hewannya, stres duluan tuh hewan. Iya, kata bahkan dalam sebuah riwayat, ya, kata Nabi SAW yang demikian, tajem-tajemin pisau di depan hewan, kata Nabi, kamu sudah membunuh dia duluan, tajemin rasain loh, nih lihat nih. Kan? Apalagi potongnya itu dikasih hijab, ya, berbuat baik kepada hewan sekalipun, kasih hijab, jangan motong kambing di depan kambing yang lain. Hewannya punya perasaan, dijaga sama Islam. Gimana manusia, ya kan? Luar biasa ya. Ya, adapun sabda firman Allah Taala, innallahi yuhibbul muhsinin, bahwa ta'lilun, maka ini adalah sebab lil amri, atas perintah tadi untuk berbuat kebajikan. Fa innahum idza alimu, maka mereka jika mereka telah mengerjakan, ya, annal ihsana mujibun li mahabbatihi, bahwa ihsan tadi itu mewajibkan mereka untuk mendapatkan kecintaan Allah. Sara'u ilam tisali al amri, maka mereka bersegera untuk melaksanakan perintahnya. Nah, Mas Imam, tafadhal. Wahwamin, min kosato, didajar, jaro ya juru. Nah, pak Alhamzah fihi li lisalbi. Wafil ayati al-hassu. Alal adli wa fadluhu. Itu bukan ma'atuf kepada adil, tapi ma'atuf kepada mana? Al-has. Terus. Pakai ini. Nyalain. Enggak kedengeran. Ahdun. Ahadtumuhum. Allah. Ah. Tihin. Nah, cukup. Nah. Pelan-pelan Mas Imam bacanya ya. Pinjam lagi mic-nya. Ya, pelan-pelan bacanya. Tadi Pak Adri udah main pelan-pelan. Saya Hussein pelan-pelan. Kalau ada 1-2 catatan, yang penting udah dapat ritmenya. Kita benerinnya dulu deh bacanya, nanti baru. Ya kalau kita dulu kan di Idat Lughawi ya. Kan ada namanya pelajaran qiraah. Qiraah itu sama dosen bacanya mesti benar. Aksen itu aksen Arab, lahjahnya. Kita ntar dulu deh, sesuai kaidah dulu, ya kan? Ya Mas Enta ya. Saya Hussein. Ya. Wa qauluhu, ah itu dihilangin tuh. Wa qauluhu. Cuman siapa yang baca? Qauluhu. Siapa itu? Ya, wa qauluhu. Itu kalau sama dosen qiraah dulu di idat, kum. Wa qauluhu kum. Ya. Nah. Itu nanti dulu deh. Sambil jalan, tapi dibiasain ya, aksennya, lahjahnya, dialeknya itu dialek Arab. Antum banyak-banyak dengerin kajian Arab, kajian masih baca kitab, dengerin banyak pelajaran. Salah satunya aksen mereka baca. Ya. Taqala rahimallahu taala. Wa ma qauluhu fil ayati tsaniyah. Adapun firman Allah di ayat yang kedua, waqsitu. Ya, di ayat yang kedua mana? Waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah, Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Ya qala rahimahullah taala bahwa ta'lilun bahwa amrun bil ihsan. Maka ini ada sebuah perintah untuk berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Wal adlu. Itu keadilan. Wal hukmi, dalam menghukumi. Baina ta'ifataini, di antara dua kelompok, ya, al-mutanazi'ataini, yang mereka saling bertikai, minal mu'minin, dari kalangan mu'minin. Ya, wahuwa min qasata idha jara, yaitu dari kata qasata, berbuat adil, idha jara, jika dia berlaku jar, ya juru, apa mananya? Ujur, berlaku jahat. Ya. Fal hamzatu fihi, maka hamzah di sini, ya, lisalb. Lisalb itu intiza'un nisbah, mencabut nisbah, penisbatan. Ya. Wa min asma'ihi ta'ala al-muqsit, dan di antara nama Allah adalah muksid. Ya. Baik. Qasata. Qasata sendiri maknanya apa? Perhatikan. Wa aqsitu. Aqsata. Berarti dari wazan apa? Wa aqsit. Af'ala yufqiru. Af'ala yufqiru. Berarti wazan aslinya apa? Fi'il sulasinya. Qaf. Sin. Ta. Qasata. Qasata. Lihat kata Syekh. Hamzah fihi lisan. Anda paham enggak maknanya? Hamzah fihi lisan. Tadi Anda terangkan apa maknanya? Ya. Fihi sat. Huwa intiza'ud nisbah. Mencabut nisbah. Nisbah dari apa? Qasata. Lihat kata Syekh. Wa huwa min qasata. Ya, wa aqsitu itu dari kata qasata. Apa makna qasata? Idza jara. Jika dia berbuat jahat. Loh, kok adil dari jahat gitu? Gimana? Nah, ini. Maka kata Syekh Falham jatuh bi lisan. Ngerti sini? Nah, lihat Syekh Sarah Syekh Khalil Haras ini ya, beda dengan yang lain ya. Nah, perhatikan. Bahasa Arab qasata maknanya adalah ghairu adil, zalim, fujur, qasata idza jara gitu. Qasata fulanun berarti jara fulan. Jara ya juru fujur. Ya. Fujur paham fujur. Lawan dari ya orang yang baik. Ya. Maka qasata mana yang jujur. Nah, tatkala hamzah masuk kepadanya, qasata jadi ya. Ya, aqsata. Ya, berubah jadi aqsata. Maka ya hamzah tadi kalau kata para ulama bahasa, nih afwan ya ke bahasa sedikit ya. Biasa kita kan kajian kita i'rab apalagi ini begini, penting biar paham makna. Maka hamzah yang masuk tadi ini hamzah salt namanya dalam bahasa. Hamzah salt ini zalat al-hamzatu, maka hamzah tadi menghilangkan makna jur. Makna jahat. Ya. Kemudian wajah bi makna ditidzalik al-ula, maka datanglah makna yang merupakan makna lawan dari makna yang pertama. Qasata maknanya jara. Kalau ditambahin hamzah, hamzah lisan. Ya, hamzahnya hamzah al-sal, intizaul nisbah, mencabut nisbah al-jur. Ngerti enggak? Paham? Anda takutin enggak paham ini. Paham enggak Mas Safi? Ngerti? Ya. Oke, okay, tulis ya. Aduh. Perawangan. Soalnya saya nulis ya. Anda tadi sebenarnya enggak mau bahas. Ya. Saya nulis. Anda pikir wah situ budaya itu maklum. Ya, berbuat adillah. Saya nulis di sini. Fahiyah, hamzah ya. Risal. Pas itu wa aqsitu itu sendiri dari kata qasata. Qasata. Apa kata Syekh maknanya tadi? Jara ya juru. Apa jara ya juru? Berbuat buruk. Dikasih hamzah. Hamzah tadi apa namanya? Inqiza'u an-nisbah. Hamzah asal. Wa aqsitu jadi aqsata. Af'ala yuqil. Aqsata yuqsitu. Hamzah di sini hamzah asal. Asal. Ya. Maka tatkala hamzahnya masuk menjadi aqsata, hamzah di sini asal, intizaul nisbah, mencabut nisbah makna jar, jur. Ya. Kemudian datanglah makna lawannya. Ya. Lawan dari keburukan kebaikan. Itu makna jur, zalim. Lawan dari kezaliman adil. Maka berubah maknanya aqsata fi'il amr. Wa aqsitu, maka bukan berbuat buruklah, berbuat zalimlah, tapi berbuat adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. isim fa'il, muksin, ya, mansub, bilia yang menjamak mudzakkar salim. Mana mic-nya tadi? Ada di. Ngerti sini? Jorok. Aduh. Jaro ya juru. Lihat di kamus antum. Apa jaro ya juru? Lihat yang bawa kamus itu. Apa namanya? Aplikasi. Lihat. Siapa yang bawa kamus aplikasi? Ya munawirkah atau ma'anikah? Lihat. Apa mana? Tetangga apa orang yang zalim? Ada aja Pak Adri. Jadi keburukan di tetangga yang buruk. Alah. Oh, oh. Ya. Jaro berbuat zalim. Ya juru berbuat zalim. Ya. Nah. Maka maknanya menjadi adil, lawan kata. Iya. Jangan di sini. Paham? Nanti Mas Wahyu. Antum gak boleh kias. Oh kalau begitu ntar anak kiasin deh, kasih salt. Nah, kan kias. Ya. Ini sama jadi. Ini samai. Oh, boleh. Nah. Kadaba, dusta. Akdab. Jadi jujur. Ngawur. Akdaba yudzibu. Fa'akdibu. Akdaba. Akdaba berarti paling dusta. Isim tafdil. Nah, hati-hati ya. Nah. Hey. Mana lagi yang belum dibaca Mas Imam? Wafil ayati, maka dalam ayat ini al-hasu. Al-hasu Mas Imam. Mubtada. Terdapat anjuran alal adl. Ya, terdapat anjuran untuk berbuat kebajikan. Wafadluhu, bukan wafadlihi. Karena enggak nyambung al-hasu alal adli wafadlihi, enggak nyambung. Anjuran untuk berbuat adil dan keutamaannya. Loh, kok gitu? Maka dalam ayat ini terdapat anjuran dan keutamaannya. Anjuran untuk berbuat baik dan keutamaannya. Keutamaannya ini maksud kepada mana maksud alainya? Al-has. Ya, lihat ya. Hati-hati Mas Imam, kejebak tadi tuh. Wannahu sababun, dan bahwasanya berbuat adil ini adalah sebuah sebab limahabbatillahi azza wajalla. Ya, untuk mendapatkan mahabbah Allah. Adapun firman Allah Ta'ala famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maknanya itu masdariyah, muddah. Maka tadi ana artikan selama. Gitu kan? Kayak ma yang muncul, ma masdariyah yang muncul di temannya kana, yaitu apa? Dama. Madama. Ya. Ana. Famastaqamu, maka selama mereka beristiqomah dalam perjanjian kepada kalian, fastaqimu lahum. Maka beristiqomahlah kepada mereka. Maknanya adalah idza kana bainakum wa baina ahadin ahdun. Apa i'rabnya ahdun di sini? Mas Dimas. Ya ahsan ta. Masyaallah. Tumben nih. Luar biasa ini masyaallah. Ya. Jika ada perjanjian di antara kalian dan mereka. Ya. Kaha ulail ladina ahadtumuhum. Seperti mereka yang kalian berbuat perjanjian dengan mereka indal Masjidil Haram, tentang perjanjian untuk memasuki Masjidil Haram. Fastaqimulah, dulu kan ada perjanjian, ya, orang kaum mukminin enggak boleh masuk Masjidil Haram waktu ya Mekah belum dibebaskan. Maka istiqomah terhadap mereka ala ahdihim, atas perjanjian mereka, muddatas istiqomatihim, selama mereka istiqomah juga terhadap perjanjian mereka, lakum terhadap kalian. Fama ma'naha, fama huna, maka ma di sini fama, fama staqamu masdariyatun dzarfiyatun, maka maknanya muddata. Baik, summa 'allala, udah dibaca belum? Nah, nah. Syekh Hafid, tafadhol. Ilalun Allah la fil madi. Asin faini. Apa yang dapat segera? Fa'il. Masani. Mutahhirun ism fa'il. Alladina. Bi. La. Kalau tathhir taf'il. Berarti tatahhara. Ya tatahharu tatahhuran. Fi at-tatahhur. Au bil gusli min al ahdasi mana? Mana sampai mana? Au bil ghusli min al ahdasi wan najasati al hissiyati, sudah? Wa qila al muradu bil mutatahhirina huna alladina yatanazzahuna, sudah? Min ithyanin nisa fi zamanil haid, sudah? Au fi adbarihinna, sudah? Terus wal hamlu aula. Terus anna qauman ayata mihnatan lahum. Nah, sudah cukup. Balik. Terus, habisin aja. Ya. Kita baca lagi, Mas Yanto. Wa fil hadhihi ayatina kenapa ragu? Sallallahu alaihi wasallam. Kala yalahu tilkal mahabbatu illa min tilkal mahabbata. Tilka itu maf'ul. Kala yalahu tilkal mahabbata illa man illa man ahsana. Illa man ahsana. Illa man ahsana itiba'a. Al-ittiba'a. Wal istimsaka ma'tuf. Wal istimsaka bi nabihi alaihi salam. Terus nah, terus dibaca lagi, Fadri. Ya, apa namanya? Dimas. Nama Dimas biar lancar Dimas. Mubalaghatun. Mubalaghatun. Bahwa al-mubalaghatun al-ghafri. Fil ghafri. Hah? Ada apa? Enggak ada. Oh, dia ada. Apa-apa. Terus? Hai, yaksuru. Yaksuru minhu as-satru. Anil mudnibina min ibadihi wattajawuzu an mu'akhadatihim. Nah. Coba. Wa amma qawluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Diriwayatkan dari Hasan. Hasan. Tapi ini kata para ulama, ini hadis ini mursal. Ya. Nah. Sebab nuzulnya. Tentang sebab turunnya ayat ini, anna qauman, bahwasanya satu kaum idda'u. Ya, tadi idda'a mana? Apa namanya? Da'au. Mereka mengklaim annahum yuhibbunallah, bahwasanya mereka mencintai Allah, anzalallahu hadhihi al-ayata mihnatan lahum. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai mihnah. ya, sebagai ujian bagi mereka. Ya. Wa fi hadhil ayati, maka dalam ayat ini qad syaratallahu li mahabbatihi, maka Allah mensyaratkan untuk mendapatkan kecintaannya ittiba'a nabiyhi. Ya, yaitu Allah mensyaratkan untuk mendapatkan cintanya ialah dia mesti mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fala yanalu tilkal mahabbata. Tadi siapa yang baca? Ya, dom ya. Ini tilka, ini isim isyarah mabni al fath fi mahali nasbi maf'ul. Mahabbata musyar ilaih. Ya, musyar ilaih i'rabnya sama. Ya, ini sama ini. Ya. Maka seseorang tidak akan memperoleh kecintaan ini illa man ahsana al-ittiba. Kecuali orang yang ya, berbuat baik ittiba dia, ya, pencontohan dia, pengikutan dia kepada Nabi wal intisaka wal istimsaka, dan berpegang teguh bihadihi, dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian firman Allah Ta'ala wa huwal ghafurul wadud. Pada manfaat al-ayatu, maka ayat ini mencakup isbat asmain, pengisbatan dua nama min asmail husna wa huma al-ghafur al-wadud. Amal awalu, yang pertama ghafur, wa mubalaghatun min al-ghafri, ya kan, isim fa'ilnya ghafir, jadi ghafur fa'ul, ya, mubalaghatun fil ghafr, kalau antum langsung ya. Maknanya adalah alladzi yaktsuru minhu as-satru 'ala al-mudznibina min 'ibadihi, masyaallah. Yaitu yang yaktsuru, yang melimpahkan atau menambahkan, memperbanyak minhu as-satru. As-satru itu apa? Satr. Sutra, penghalang, naungan. Ya. 'Ala al-mudznibin, mudznib isim fa'il. Adnaba yudnibu, mudnib, pelaku dosa. Itu Allah yang melimpahkan, memperbanyak naungan atas orang-orang berdosa min ibadihi, masya Allah, dari kalangan hamba. Watajawuzu, dan melampaui, dan ampunannya tersebut melampaui an mu'akhadati mu'akhadat, kesalahan-kesalahan mereka, masya Allah. Ya. Wal aslul ghafri as-satru. Asal kata dari ghafr, ghafur, ghafara yaghfuru. Itu asal kata dari as-satru. Apa namanya? Penghalang. Wa minhu ayyuqal as-sabghu aghfaru lil wasakhi. Ya. Sibghah, sibghatullah, apa arti sibghah? Celupa. Maka dikatakan as-sabqu celupan aghfaru lil wasakh. Itu aghfaru lil wasakh. Lebih apa namanya? Lebih menutupi daripada wasakh. Wasakh itu kotoran. Wa minhu al-mighfaru, mighfar. Ya, lisutrati ar-ra'si. Mikfar itu kan mif'al. Isim, isim apa dalam tasrif? Isim alah. Isim alat. Ya. Satara yasturu, fa'ala yaf'ulu. Insar, alat untuk menolong. Mikfar, bimakna satara, berarti alat untuk menutup. Al-mikfar, alat untuk menutup, lisutrati ar-ra'si. Untuk menutup kepala. Nah. Wa amma tsani, adapun nama yang kedua al-wadud, wa huwa minal wuddi. Eh, kok ada di aneh yang baca sih? Padri, padri. Ayo. Kok jadi aneh sih itu tadi? Aduh, rugi bandarnya. Udah itu, biarin aja yang berlalu. Wid wuddi. Wuddi. Allazi huwa khalisul hubbi wa al-wuddi. Ini wuddi dengan dikasrah, dengan didomahkan waw, ya, atau dikasrahkan atau difathahkan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Jauhari. Antum boleh baca waddi, wuddi, satu lagi widdi. Ini kan ada bin. Waddu, widdu, wuddu. Itu ya. Ghafurul wadud. Ya. Wadud. Yang penyayang. Tazawwadu, tazawwaju. Al-wadud. Yang penyayang. Nikahilah perempuan-perempuan yang penyayang. Terus. Wa khalisul hubbi wa al-tifihi. Wa al-tafuhu. Wa al-tafihi. Wa al-tafuhu. Lah itu bukan maktub ke hubbi. Ini kejebak tadi. Sebagaimana kejebaknya Mas Imam. Mudofun ilai. Itu dia bukan maktub ke mudofun ilai. Dia maktub kemana? Ke khobar khalis. Ya, apa itu wudi? Wadud dari kata wudi, dia adalah khalisul hub, cinta yang apa? Ketulusan cinta. Atau cinta yang tulus bahasa kita. Khalis itu kan tulus. Ya, cinta yang tulus. Ketulusan cinta wa al-tafuhu. Dan yang paling al-taf, latif, lembut dan paling lembutnya. Bukan maktub ke hubbi, kan enggak nyambung. Ya kan? Bukan, dia bukan nyambung ke hobi, tapi ke khalis. Ya, seandainya khalis ini dihapus, dia boleh. Wudi alladhi huwa al-taf, al-taful hubbi. Cinta yang paling lembut. Al-tafu hubbi. Al-tafu al-hubbi. Wa khalisul hubbi. Haknya itu kembali ke hub. Nah, lanjut. Fuhul, gofur bimakna fa'ilin al-kasiru itu ada taknya ya antum? Enggak, al-kasiru al-kasiru wuddi li ahli ta'ati ta'atihi wal-mutafar ini lah matuhnya kamu udah penilai lagi al-kasir. Nah, al-mutaqarribu ilaihi binasrihi lahu wa ma'unatih wa amma man min wa amma min ghafur, kalau fa'ul ghafur, nah bimakna maf'ulin bimakna maf'ulin fayakulu ma'nahu al-mawjudu likasrati likasrati al-mustahikku li'an masdariyan nasibah yawaddahu bukan yawaddu yawadda mansub bi'an khalquhu ma'fa'il nah susah ya wadda ya wadda ya wuddu ya hamida yahmadu ini antum udah belajar semua mustahik isim fa'il ya amma sani al wadu wa huwa min al wud boleh dibaca wud wad wid boleh tiga apa itu wadud wud bahwa ghafurul wadud huwa al-khalisul hub wa al-tafuh. Paham tadi ya? Cinta yang tulus, cinta yang paling lembut. Masyaallah. Ya. Wa huwa imma min fa'ul, ini bisa dalam bentuk wazan fa'ul wadud. Ini sigha mubalaghah. Berarti kalau antum paham sigha mubalaghah, razik memberi rezeki. Razzaq yang paling memberi rezeki atau maha memberi rezeki. Paham sini? Namanya sigha mubalaghah. Ya, yang faul ini bimakna fa'il, wad, wadin. Ya kan? Fayakunu makna, maka jadi maknanya al-kasiru, al-wuddi. Ini wud, masdarnya. Ya. Wadda, ya wuddu, wuddan. Yang banyak wudnya. Tadi apa? Al-khalisul hub, watafuhu. Paham situ maknanya ya? Yang paling banyak cinta tulusnya dan cinta lembutnya. Lihat li ahli ta'atihi, kepada hamba-hamba yang taat kepadanya. Yang ini makna wa huwal ghafurul wadud. Wadud itu berarti apa? Paham maknanya sini ya? Paham sini? Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid, fa'alu lima yurid. Paham sini maknanya ya? Al mutaqarribu ilaihim binasrihi. Mutaqarrib itu zat yang mendekatkan diri kepada mereka, kepada makhluk, binasrihi, dengan pertolongannya. Lahum, untuk mereka. Wa ma'unatihi. Ma'unah sama itu ya. Bantuan, pertolongan. Wa imamin fa'ul, atau dari kata fa'ul. Wadud juga. Bimakna maf'ul. Kalau tadi bimakna fa'in. Kalau maf'ul, fayakunu manau al-maududu likasrati ihsan. Yang maudud. Ya. Yang diberikan ya, cinta yang tulus dan cinta yang paling lembut dengan banyak kebaikannya, al-mustahiqu, yang paling berhak, di an yawaddahu khalquhu, yaitu khalquhu itu fa'il, jangan maf'ul, balik nanti artinya, yang agar para hambanya khalqu, makhluk, yawaddahu, mencintainya. Kan tadi maknanya maf'ul, maudud, berarti dia mesti dicintai dengan khalis, dengan suci, cinta yang suci, yang paling lembut. Ya. Fayabuduhu, sehingga hambanya ini beribadah kepadanya. Wayahmaduhu, dan memujinya. Ini dua-duanya maknanya benar. Bisa fa'il, bisa maf'ul. Ya. Kalau jadi maf'ul, Allah mesti dicintai. Dicintai. Nah, ya. Walladzina amanu asyadduhu balillah. Begitu kan. Dan orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Maka mesti memberikan cinta kepada Allah. Ya, awsaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah mahabbatu fillah wal-adawatu fillah. Begitu kan? Dalam hadis. Ya, taliman yang paling kuat, cinta karena Allah. Begitu. Nah, paham sini? Ngerti? Allahumma musta'an. Allah yang menonton. Tempat minta pertolongan kita untuk memahami ini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadan ya.